Mitra Bisnis Kompas menulis, meski banyak kepala daerah yang tersangkut perkara hukum, namun lucunya pemerintah tetap memperbolehkan mereka yang berstatus tersangka untuk ikut mencalonkan diri dalam pilkada. Hanya yang berstatus terdakwa saja yang dilarang. Menteri Dalam Negeri mengatakan hal ini untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPR Nurul Arifin. Mbak Nurul, apa komentar Anda? Iya, itu salah satu masalah ya, bahwa pilkada langsung kemudian mengharuskan calon-calon itu mempunyai modal kapital ekonomi lah yang banyak begitu. Sehingga dia dalam pengembaliannya itu menempuh segala macam cara, termasuk melakukan tindakan-tindakan koruptif lainnya begitu. Jadi ya, ini juga salah satu PR ya. Jika tersangka masih dapat dicalonkan, lalu apa yang dapat diharapkan? Kita harapkan adalah pendidikan politik yang dilakukan baik oleh LSM ataupun oleh partai politik itu sendiri yang akhirnya bisa mengedukasi pemilih untuk hanya memilih orang-orang yang bisa dipercaya begitu. Jadi yang harus ditekankan adalah pendidikan politik kepada pemilih. Dan ini semuanya memang diserahkan kepada rakyatnya, kepada pemilihnya. Bukankah itu cukup sulit? Mengingat para calon terkadang memberikan berbagai bingkisan saat menjelang pemilihan. Betul, ini juga menjadi salah satu PR ya, dan memang juga kita kan masih dalam proses ini berdemokrasi ya. Jadi saya kira ini juga tidak bisa kita kemudian mengatakan tidak kalau memang itu ada kemampuan dari si calonnya tersebut. Dan yang saya harapkan masyarakat itu, rakyat itu belajar bahwa ketika dia diberikan satu logistik kampanye, entah itu apa kebutuhan pokok ataupun apapun lah, ternyata bahwa pada akhirnya calon yang dia pilih itu ya itu akhirnya tersangka korupsi dan sebagainya. Ini memberikan satu pelajaran bahwa pemberian-pemberian tersebut sebaiknya tidak diterima karena beresiko bahwa calonnya itu tidak menggunakan dana pribadinya begitu, tapi dana-dana entah itu APBD ataupun orang lain yang digunakan gitu. Demikian Nurul Arifin, saya Dinda Natasha.